Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, faqala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala: al-mabhathu rabi'u ikhbaru nabi sallallahu alaihi wasallam anil ghuyubil mustaqbalati. Topik bahasan yang keempat adalah bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seringkali mengkabarkan berbagai hal yang gaib berkaitan dengan masa depan. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan apa saja yang akan terjadi, apa saja peristiwa yang terjadi ila qiyamis sa'ah, sampai terjadinya kiamat. Dan hal tersebut ada di antara pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau berkaitan dengan hal-hal yang gaib masa depan. Dan hadis-hadis tentang hal, tentang masalah ini sangat banyak sekali, sehingga bisa sampai derajat mutawatir maknawi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberitakan pada kita hal-hal yang terjadi di masa depan itu bukan karena Nabi tahu, namun karena Nabi diberitahu. Nah, tentu berbeda antara tahu dengan sendirinya dan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak tahu hal yang gaib. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan beberapa berita gaib tentang masa depan, maka bukan karena Nabi tahu dengan sendirinya, akan tapi itu murni semata-mata pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang menunjukkan kalau Nabi itu mengkabarkan apa yang akan terjadi di masa depan, di sini dikatakan mutawatir maknawi, artinya teks hadisnya satu dengan yang lain berbeda, akan tetapi semuanya mengandung titik yang sama, yaitu Nabi mengkabarkan tentang masa depan. Di antaranya adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Udzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, laqad khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma taraka fiha syai'an ila qiyamis sa'ati illa dzakarahu. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada kami satu ceramah panjang. Dalam ceramah panjang tersebut tidaklah Nabi biarkan satupun peristiwa masa depan sampai kiamat terjadi kecuali Nabi sebutkan. Maka semua peristiwa-peristiwa besar, penting sejak Nabi hidup sampai terjadinya kiamat telah Nabi ceritakan. Alimahu man alimahu, taulah yang tahu, ingatlah yang ingat, dan lupalah yang lupa. Tidak tahulah yang tidak tahu. Maka siapa yang paling kuat hafalannya dari para sahabat Nabi, maka dialah yang hafal betul tentang berbagai peristiwa yang akan terjadi sampai terjadinya kiamat. In kuntula ara syai'a qad nasituhu fa'arifuhu kama ya'rifu rajul rajula idza ghaba anhu fa'ra'ahu fa'arafahu. Dan sungguh seringkali aku menyaksikan sesuatu yang aku telah lupa. Aku telah lupa, lalu aku mengetahuinya. Ini yang Nabi ceritakan dulu. Sebagaimana seorang itu mengenal kawannya, setelah kawannya itu lama berpisah dengannya, lalu dia melihatnya dan mengenal betul kalau itu adalah kawannya. Maka sahabat Udzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sebagian dari isi ceramah Nabi itu ada yang beliau lupa, namun Kemudian tatkala terjadilah peristiwa yang Nabi kabarkan, maka beliau kemudian ingat, oh, ini adalah salah satu materi ceramah Nabi ketika itu. Di sini diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Waqala radhiyallahu anhu Hudzaifah radhiyallahu anhu juga mengatakan, akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima huwa kainun illa an taquma sa'atu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepadaku tentang semua peristiwa yang terjadi sampai terjadinya kiamat. Fama minhu syai'un illa qad sa'altuhu. Maka tidak ada satu pun peristiwa telah kecuali telah kutanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila annahu lam as'alhu. Akan tapi aku belum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mayukhiju ahlal madinati minal madinati. Apa yang menyebabkan dan menyebabkan terusirnya penduduk Madinah dari kota Madinah. Diatkanlah Muslim. Namun hal tersebut bukanlah hanya khusus dialami oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan ceramah sehari penuh dalam rangka memberikan penjelasan kepada para sahabat apa tentang berbagai peristiwa yang telah terjadi dan akan terjadi sampai terjadinya kiamat. Sebagian diatkan oleh Abu Zaid Amr ibn Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan salabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajra. Satu hari Rasul menjadi imam salat subuh kami. Setelah selesai salat subuh, beliau naik mimbar kemudian berceramah kepada kami sampai zuhur. Coba ceramah ini baru pengajian sehari, dari subuh sampai zuhur. Fanazala fasalla. Ketika zuhur tiba, Nabi turun dari mimbarnya lalu salat zuhur. Setelah selesai salat zuhur, sa'idal mimbar, Nabi kembali naik mimbar lalu berceramah kepada kami sampai asar tiba. Ketika asar tiba, Nabi turun dari mimbarnya kemudian mengerjakan salat asar. Setelah selesai salat asar, naik lagi lalu berceramah kepada kami sampai matahari tenggelam. Artinya tibanya waktu salat maghrib. Maka Nabi pernah ceramah sehari nutuk nih, dari subuh sampai maghrib. Nah, apa isi ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Yang ceramah dari subuh sampai maghrib tadi, yang cuma istirahatnya adalah cuma untuk sholat saja, bukan untuk makan. Tidak ada istirahat makan. Kalau Nabi juga tidak istirahat makan, ya para sahabat juga tidak ada yang berani cari istirahat makan. Fa'akhbaru Nabi makana wa bima huwa ka'inun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan semua peristiwa bima kana yang telah terjadi, wa bima huwa ka'inun, dan berbagai peristiwa yang akan terjadi. Fa'alamuna ahfaduna. Maka yang paling pintar di antara kami adalah orang yang paling kuat hafalannya. Karena ketika itu mereka enggak bawa catatan dan tidak mencatat dan tidak merekam. Maka yang paling pintar tentang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa depan adalah yang paling kuat hafalannya ketika itu. Di sini diatkan oleh Muslim. Ya, dan bisa kita katakan bahasanya hadis di atas adalah dalil bolehnya orang bilang doa intensif ngedur, itu satu hal yang diperbolehkan dan berdasar. Maka semua waktu dimanfaatkan maksimal, tidak ada waktu istirahat kecuali terbatas. Ini satu hal yang boleh sebagaimana yang dilakukan di sini. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu juga bercerita demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui bikuli fitnatin, dengan semua peristiwa besar yang terjadi, yang akan terjadi antara kusat ini sampai terjadinya kiamat. Wa ma bi ila an aku ay ila ayakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asara ilayya fi dalika syai'an lam yuhaddisu ghairihi. Dan tidaklah aku bisa memiliki kelebihan semacam itu kecuali karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbisik-bisik kepadaku fi dalika, menceritakan tentang berbagai peristiwa akhir zaman, peristiwa yang akan terjadi setelah Nabi wafat sampai terjadinya kiamat, yang beliau menyampaikan satu cerita yang tidak beliau ceritakan kepada selainku. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, huwa, beliau pernah berkata, pernah menyampaikan, yuhadisu majlisan ana fihi, beliau pernah menyampaikan, menceritakan di satu majlis yang aku ikut di majlis tersebut, beliau menceritakan anil fitan, tentang huru-hara akhir zaman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa ya'udul fitana, dan beliau menyebutkan satu persatu berbagai huru-hara akhir zaman. Maka di antara Nabi katakan ketika itu, min hunna salasun, maka di antara huru-hara tersebut ada tiga peristiwa. Lam yakatna yadarna syai'an, di mana tiga peristiwa huru-hara tersebut tidak membiarkan satu pun. Demikian pula di antara huru-hara akhir zaman tersebut ada yang karyahi saif, bagaikan angin di musim panas, yang tentu jadilah angin panas. Dan di antara huru-hara akhir zaman tersebut ada sigharun wa minha kibarun, ada yang kecil dan ada pula huru-hara akhir zaman yang besar. Nah, ini Nabi ceritakan, Nabi pernah menyampaikan satu menceritakan tentang peristiwa huru-hara akhir zaman di satu majelis yang dihadir oleh beberapa orang. Kemudian Hudzaifah mengatakan, فَذَهَبَ أُولَئِكَ رَحْتُ كُلُّهُمْ غَيْرِ. Nah, orang yang hadir di majelis tersebut kurang lebih sekitar 10-an orang. Nah, semuanya telah meninggal dunia dan saat ini tidaklah tersisa kecuali diriku. Maka hadis-hadis ini adalah dalil-dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi SAW telah memberitahukan kepada umatnya tentang semua peristiwa yang akan terjadi sampai kiamat nanti. Yang peristiwa tersebut mimma yakhusuhum, berkaitan dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah diragukan bahasanya as-sa'atu sa'ah, tanda-tanda kiamat, itu ada di antara berita gaib yang Nabi sampaikan, dan dia telah mendapatkan an-nasib al-awfar, porsi yang sangat besar dari berita-berita yang Nabi sampaikan. Oleh karena itu kita jumpai hadis-hadis tentang as-sa'atu sa'ah jumlahnya banyak sekali dan diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda, yang macam-macam. Hal ini disebabkan karena banyaknya sahabat yang menukil dan menceritakan kisah tersebut atau hadis-hadis tersebut. Kemudian tentang topik bahasan berikutnya adalah ilmu sa'ah, pengetahuan tentang kapankah kiamat terjadi. Maka pengetahuan tentang kapankah kiamat terjadi adalah di antara hal yang gaib yang tidaklah diketahui kecuali Allah Ta'ala. Demikianlah yang disampaikan, dikatakan oleh banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka pengetahuan tentang kapankah terjadinya kiamat ada di antara pengetahuan yang Allah simpan untuk dirinya. Falam yutli, dan tidak Allah beritahukan kepada siapapun, meskipun dia adalah malaikat yang sangat dekat di sisi Allah, ataupun seorang nabi, seorang manusia yang sangat istimewa, karena dia adalah nabi sekaligus utusan Allah. Maka tidak ada satupun yang mengetahui kapankah terjadinya kiamat kecuali Allah Ta'ala. Catatan kaki. Akan tapi ada beberapa ulama yang tergelincir dalam masalah ini, sehingga beranggapan adanya orang yang mengetahui hari kiamat selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Barzanji di kitab beliau Al-Isa'ah mengatakan bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kapankah terjadinya kiamat, namun beliau dilarang untuk menceritakannya. Wa hadza ghalatun fahishun minhu, dan ini adalah kesalahan fatal yang beliau lakukan. Demikian juga seorang ulama yang cukup terkenal dalam mazhab Maliki, As-Sawi Al-Maliki, penulis Hasyiah atau Sarah Tafsir Jalalain, di Tafsir Surah Luqman juga beliau mengatakan semacam itu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya pada akhirnya, pada awalnya beliau tidak tahu kapankah terjadi kiamat, namun pada akhirnya beliau tahu, namun beliau tidak tahu dilarang untuk memberitahukannya kepada umatnya. Ini semua adalah ketergelinciran alim yang keliru. Semoga Allah mengampuninya, dan tidak boleh bagi kita untuk mengikutinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menyebut-nyebut tentang masalah kiamat dan kengeriannya. Maka banyak orang pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu terjadinya kiamat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan dan memberikan jawaban bahasanya itu adalah satu hal yang gaib yang tidaklah diketahui kecuali Allah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat banyak Al-Quran yang turun menjelaskan bahwasanya pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat adalah mimakhtasallahu ta'ala bihi nafsahu bisin. Itu salah cetak ya, pakai sin. Adalah pengetahuan tentang, bukan pakai shin, namun pakai sin, nafsahu, dirinya. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan, turun menjelaskan bahasa pengetahuan tentang kiamat itu ada di antara pengetahuan yang Allah khususkan hanya untuk dirinya, tanpa diberitahukan kepada siapapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf ayat yang ke-187, Allah berfirman, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, anisa'ah, tentang kiamat, ayyanam mursaha, kapankah terjadinya. Qul, katakanlah kepada mereka, innama ilmuha, hanyalah pengetahuan tentang kapankah terjadinya kiamat, itu inda rabbi, di sisi Rabbku. Layujalliha, tidaklah dia memberitahukan kapankah kiamat terjadi, liwaktiha, li bimakna fi, fi waktiha, tentang waktu terjadinya kiamat, illa huwa, kecuali hanya dia sendiri. Sakulat fis samawati wal ard, kiamat ada satu hal yang ngeri, satu hal yang ngeri bagi langit dan bumi, karena demikian ngerinya peristiwa tersebut yang dialami oleh para penghuni langit dan bumi. La ta'tikum illa bartatan, meskipun ada tanda-tanda kiamat, namun banyak orang tidak menyadarinya, sehingga Allah katakan, tidaklah datang kiamat kecuali tiba-tiba, tidak disangka-sangka, orang tidak menyangkanya, karena orang lalai dari tanda-tandanya dan tidak memikirkannya. Yas'alunaka ka'annaha hafiyun anha, mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau sufiyun ay mubalighun fi su'al, bersungguh-sungguh dalam bertanya dan meminta. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau adalah orang yang bersungguh-sungguh bertanya tentangnya sehingga engkau mengetahuinya. Kul katakanlah, innama ilmuha indallah. Sekali lagi Allah tegaskan, pengetahuan tentang kiamat hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarannasi la ya'lamun. Akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahui. Bahasanya pengetahuan tentang masalah kiamat hanya Allah yang tahu. Namun mayoritas orang atau banyak orang menganggap ada si fulan dan si fulan yang mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala membentangkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia bahasanya ilmu tentang kapan terjadinya kiamat hanyalah Allah yang tahu. Maka Allah lah zat yang ya'lamu jaliyatan, yang tahu dengan pasti tentang perkara kiamat, kapankah terjadinya. Dan tidak ada satupun dari penduduk langit dan bumi yang mengetahui kapankah terjadi kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yas'alukan nasu anisa'ah. Banyak orang bertanya kepadamu tentang kiamat. Kul innama ilmuha indallah. Katakanlah, pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat itu ada di sisi Allah. Wa may yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dan tidakkah engkau mengetahui bahasanya boleh jadi kiamat itu sebentar lagi terjadi. Demikian juga Allah berfirman, yas'aluka annaka anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya. Fima anta min dzikraha. Yang itu adalah di antara perkara yang engkau sering mengingatkannya. Kata, maka jawabannya ila rabbika muntahaha. Maka hanya kepada Rabbmu lah tempat berakhirnya. Tempat berakhir tentang pengetahuan kapankah terjadinya kiamat. Maka tempat berakhirnya pengetahuan tentang kiamat, ini ujung akhirnya adalah hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kapan terjadinya kiamat sebagaimana dalam hadis Jibril yang panjang, maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mas'ulu anha bi'a'lama minasa'ili. Tidaklah yang ditanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tahu daripada yang bertanya yaitu Jibril. Artinya sama-sama tidak tahu. Maka Jibril pun tidak tahu kapankah terjadinya kiamat, demikian pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengetahuinya. Bahkan Nabi Isa alaihi salam pun tidak mengetahui kapankah terjadinya kiamat, padahal beliau akan turun ke bumi kurba kiamiha, ketika terjadi kiamat sudah sebentar lagi. Dan bahkan turunnya beliau ke bumi adalah di antara tanda besar terjadinya kiamat, sebagaimana hadisnya nanti akan disebutkan. Diatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, laqitu lailata usriyabi. Pada saat malam aku mengalami Isra dan Mi'raj, aku berjumpa dengan Ibrahim, Musa dan Isa. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatadzakaru amra sa'ati. Maka tiga nabi tersebut ketika itu membicarakan dan berdialog tentang masalah kiamat. Faratu amrohum ila Ibrahim, lalu mereka pun akhirnya mengembalikan pembicaraan mereka kepada Ibrahim, bertanya kepada Ibrahim apakah Ibrahim mengetahuinya. Maka Ibrahim mengatakan, la ilma li biha, aku tidak punya ilmu tentang kapan terjadinya kiamat. Faratu al-amra ila Musa, dan mereka kembalikan pembicaraan tersebut kepada Musa. Artinya mereka bertanya kepada Musa tentang kapankah terjadi yang kiamat. Maka Musa mengatakan, la ilma li biha, aku tidak punya ilmu tentangnya. Akhirnya mereka tanyakan masalah ini kepada Isa. Maka jawaban Isa, amma wajibah, wajibatuha fala ya'lamuha ahadun ilallah ilallaha. Adapun terjadinya wajibah bermakna wuku', amma wajibatuha ai amma wuku'uha. Karena wajib dalam bahasa Arab maknanya adalah waqa'a. Adapun tentang terjadinya kiamat atau jatuhnya kiamat, maka tidak ada yang mengetahuinya seorang pun kecuali Allah. Wa fi ma ahida ilayya rabbi anna dajjal kharijun. Cuma yang Allah janjikan kepadaku bahasanya nanti dajjal akan muncul. Kemudian Isa ditugas untuk menghancurkan dan membunuh dajjal. Wa ma'i qadibani. Allah alam qadiban, kita lewati dulu. Dan aku fa'idha ro'ani, maka jika dajjal melihat diriku, maka dhaba, dia meleleh. Kama yadhubu rasas, sebagaimana timah cair meleleh. Qal, Isa mengatakan, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mematikan dajjal. Nah, di sini diatkan Imam Ahmad, Syaikh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Di sini juga diatkan oleh Ibnu Majah, Al-Busiri dalam Zawaid Ibnu Majah mengatakan sanadnya sahih, para perawinya adalah para perawi yang siqah. Di sini juga diatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih sanadnya meskipun tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan pernyataan Al-Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi, namun hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani di dhaif Al-Jami' As-Saghir. Maka lihatlah mereka-mereka para ulul azmi, tiga ulul azmi, Ibrahim, Musa dan Isa, ternyata mereka semua tidak mengetahui kapankah terjadinya kiamat. Diatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebulan sebelum beliau meninggal dunia. Beliau mengatakan, tas'aluni anisa'ati, kalian pada bertanya kepadaku tentang kapankah terjadinya kiamat. Wa innama ilmuha indallahi, padahal ilmu pengetahuan tentang terjadinya kiamat hanya diketahui oleh Allah. Kemudian, wa aqsimu billahi ma'al ardi min nafsin manfusatin ta'ti 'alaiha mi'atu sanatin. Dan aku bersumpah dengan nama Allah, tidak ada satupun jiwa yang bernapas, tidak ada satupun jiwa yang hidup di atas muka bumi pada saat ini, lalu dia masih hidup setelah 100 tahun lagi. Lalu dia masih hidup setelah 100 tahun lagi. Demikian dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Maka di sini ada penegasan, satu bulan sebelum Nabi wafat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu tentang kapan terjadinya kiamat. Maka di bantahan untuk semisal As-Sawi yang mengatakan bahwasanya di akhir-akhir hidup Nabi, Nabi tahu tentang kapan terjadinya kiamat, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cerita karena dilarang cerita. Kita lihat di sini satu bulan sebelum Nabi wafat, Nabi menegaskan sekali lagi kalau beliau tidak tahu tentang terjadinya kiamat. Maka tidak benar sebagian orang yang mengatakan Nabi tahu tentang kapan kata jadi kiamat di akhir hidup beliau. Kemudian dalam hadis ini Nabi sampaikan bahasanya 100 tahun lagi setelah Nabi wafat, kan ini sebulan sebelum beliau wafat, 100 tahun lagi setelah Nabi wafat tidak ada satupun sahabat yang hidup, semuanya sudah meninggal dunia. Maka tahun 110 Hijriah kurang lebih, maka seluruh sahabat sudah meninggal dunia dan tidak ada satupun yang hidup. Kemudian hadis ini adalah faedah lain dari hadis ini. Hadis ini bantahan untuk akidah dan keyakinan sebagian orang yang beranggapan bahasanya Nabi Khidir itu sampai saat ini masih hidup. Maka seandainya Khidir itu ada dan hidup di masa Nabi hidup, maka berdasarkan hadis ini, setelah datang 100 tahun lagi, maka seluruhnya sudah mati, semua yang ada di muka bumi. Ma'alal ardi, semua jiwa, semua nyawa yang ada di atas muka bumi saat ini, itu seluruhnya akan mati sebelum datang 100 tahun lagi. Maka termasuk diantaranya adalah Khidir, seandainya Khidir itu masih hidup ketika itu. Fadhal hadis, maka hadis ini menolak kemungkinan bahasanya Nabi tahu tentang masalah kiamat setelah peristiwa pertanyaan Jibril. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan fahada Nabi al-Ummi, makinlah Nabi yang ummi, yang buta huruf, yang merupakan pemimpin para rasul, penutup para rasul. Semoga sanjungan Allah Allah berikan kepadanya, demikian pula keselamatan Allah berikan padanya. Jadi adalah Nabi penyebar rahmat, sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus dirimu kecuali rahmat untuk semesta alam. Dan adalah Nabi taubah, Nabi yang mengajak orang untuk bertobat, wa Nabi malhamah, namun di kondisi yang lain, di samping beliau adalah Nabi rahmah, namun dalam kondisi-kondisi yang membutuhkan sikap tegas dan keras, maka beliau adalah Nabi mulhamah, pembantaian perang. Maka dia adalah Nabi rahmah ketika situasi menuntut dan mengharuskan, maka dia adalah Nabi yang memimpin perang. Wal-aqib, dan dia adalah salah satu namanya adalah Al-Aqib. Salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Aqib, dan Nabi katakan Al-Aqib dalam sebagian dalam hadis riwayat Bukhari, Al-Aqib la nabiyya ba'dahu, adalah seorang nabi yang sudah tidak ada lagi nabi setelahnya. Al-Muqaffa, dan dia adalah nabi yang dihormati dan dimuliakan. Dan salah satu nama nabi kita adalah Al-Hashir. Itulah adalah dia adalah seorang yang tuhsarun nasu ala qodamaihi, manusia seluruhnya akan dikumpulkan pada hari kiamat di belakang telapak kakinya. Maka di sini Ibnu Katsir menyebutkan nama-nama nabi kita. Dia adalah disebut Nabi Rahmah, Nabi Malhama, Nabi Taubah, Al-Aqib, Al-Hashir, Al-Muqaffa. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih dari sahabat Anas dan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, Nabi katakan, aku diutus dalam kondisi aku dengan kiamat seperti dua jari ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Meskipun Demikian Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabi kita untuk mengembalikan pengetahuan tentang kapankah terjadinya kiamat, supaya dijawab dengan mengatakan hanya Allah yang tahu. Demikian nabi perintahkan, demikian yang Allah perintahkan pada nabi kita jika ditanya tentang kapan terjadinya kiamat. Qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah bahasanya pengetahuan tentang kapankah terjadinya kiamat itu hanya Allah yang tahu, akan tapi mayoritas manusia tidak menyadarinya. Maka siapa yang beranggapan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kapankah terjadinya kiamat, maka dia adalah orang yang bodoh. Karena terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan yang membantah ini semua. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, sebagian orang yang di zaman kita ini mengaku-ngaku sebagai ulama telah terang-terangan berdusta. Oh ya tasyabbah bima lam yu'ta. Dan dia mengaku-ngaku sesuatu yang tidak dia miliki. Dia mengaku-ngaku tahu padahal dia tidak tahu. Maka ini adalah kedustaan dan pengakuan yang tidak berdasar. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kapankah terjadi kiamat. Maka ketika orang tersebut diingatkan, bukankah terdapat dalam hadis Jibril Nabi mengatakan tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maka orang yang menganggap dirinya ulama tadi kemudian menyelewengkan makna hadis ini dari makna yang benar dengan mengatakan makna hadis tersebut ana wa anta na'lamuha, saya dan engkau wahai Jibril mengetahuinya. Maka jawaban ini adalah bukti nyata, bukti yang sangat-sangat nyata tentang kebodohan orang tersebut. Dan ini adalah penyelewengan makna yang sangat-sangat jelek. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mengenal Allah. Artinya satu hal yang mustahil Nabi berkata kepada orang yang Nabi kira dia adalah orang Arab Badui, mustahil Nabi berkata kepadanya saya dan anda mengetahui kiamat, kecuali jika orang yang bodoh tersebut semakin menambah kebodohannya dengan mengatakan bahasanya ketika itu Nabi telah tahu kalau dia adalah Jibril. Maka tambahlah bukti kebodohannya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang benar, seorang yang jujur perkataannya mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi ma ja'ani fi suratin ila araftuhu illa hadhihi surati. Ghairu hadhihi surati." Demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah Jibril datang kepadaku dengan satu rupa tertentu, dengan memakai wajah dan rupa tertentu, kecuali aku mengenalnya, kalau dia adalah Jibril, kecuali rupa itu. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, Syekh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Dengan redaksi ada dalam Musnad Imam Ahmad, ma'atani fi suratin ila araftuhu, tidaklah Jibril datang menemuiku dengan menggunakan dan meminjam satu wajah dan satu rupa kecuali aku mengenalnya kalau ini adalah Jibril, ghaira hadis surati, kecuali gambar atau rupa yang dipakai oleh Jibril ketika itu, ketika bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Dalam lafaz yang lain, dalam redaksi yang lain, Nabi mengatakan masubiha alayya ghairu hadil mara. Aku tidaklah kebingungan dan tidaklah mengalami kesamaran siapa ini yang bertanya Jibril ataukah bukan, kecuali pada kali itu saja. Dan bukti kalau Nabi tahu ada sebagaimana dalam lafaz redaksi yang lain dari hadis Jibril, Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Raddu alayyal a'rabi." datangkan kembali Arab Badui itu. Maka mereka pun, para sahabat pergi mencarinya, namun mereka tidak menjumpainya sedikit pun. Maka hadis-hadis tadi dalil, kata Ibnu Qayyim, adalah dalil ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang apa itu iman, Islam dan ihsan, Nabi tidak tahu siapa ini yang bertanya. Nabi belum tahu, Nabi tidak tahu ketika itu kalau itu Jibril. Sehingga jika demikian, satu hal yang sangat-sangat tidak mungkin, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail, itu maknanya saya dan Anda, kita sama-sama tahu. Enggak mungkin Nabi mengatakan itu. Kenapa? Nabi enggak tahu siapa ini. Mana mungkin Nabi katakan kalimat semacam ini, kita sama-sama tahu. Kita tahu sama tahu, teman, enggak usah kita cerita-cerita. Padahal Nabi tidak tahu kalau itu Jibril. Namun Nabi SAW baru tahu kalau itu Jibril setelah beberapa waktu lamanya. Sebagaimana dikatakan oleh Umar, falabistu malian, maka berlalulah beberapa waktu lamanya. Dalam lafaz yang lain dijelaskan bahasanya malian, beberapa waktu lamanya ini adalah 3 hari. Maka setelah berlalu 3 hari, Nabi berkata dan bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya 3 hari yang lewat? Maka Al-Muharib, seorang yang menyelewengkan hadis Jibril tadi, yang kata Ibnu Qayyim adalah sok ulama, itu mengatakan bahwasanya Nabi mengetahui pada saat mendapatkan pertanyaan apa itu iman, Islam dan ihsan, Nabi tahu kalau penanya itu adalah Jibril. Namun anehnya, kalau memang Nabi itu tahu ketika itu, anehnya Nabi tidak memberitahu para sahabat kalau itu adalah Jibril kecuali setelah beberapa waktu lamanya, yaitu setelah 3 hari. Tentu ini tentu satu hal yang lucu. Jika Nabi sudah tahu ketika ditanya kata Jibril, Nabi baru ngasih tahu 3 hari setelah itu. Kemudian berkaitan dengan Ibnu Hajar mengatakan di catatan kaki, adapun yang terjadi pada riwayat Nasa'i dari jalur Abu Farwah, di akhir hadis dikatakan kalau Nabi mengatakan sesungguhnya itu adalah Jibril, dia turun dalam rupa Dihya Al-Kalbi, dan ini adalah rupa yang paling sering dipakai oleh Jibril ketika ketemu Nabi. Dia datang dengan rupa seorang sahabat yang cukup terkenal dengan kegantengannya, Dihya Al-Kalbi. Maka Ibnu Hajar mengatakan bahasanya kalimat Jibril turun dalam rupa Dihya Al-Kalbi adalah waham, adalah salah sangka perawi, kekeliruan perawi. Karena Dihya itu dikenal betul wajahnya oleh para sahabat, sedangkan ketika itu Umar mengatakan tidak ada satupun dari kami yang mengenalnya. Maka redaksi atau yang ada dalam riwayat Nasai ini itu memiliki ini, 2 jalur. Jalurnya Nasai tadi ada tambahan itu. Demikian juga di sini dijelaskan oleh Muhammad bin Nasr Al-Maruzi dalam Kitabul Iman Minal Wajah, berdasarkan dengan sanad yang sama persis dengan sanad yang dipakai oleh Nasai. Namun di sana di akhir hadis cuma dikatakan dia adalah Jibril mengajari kalian tentang agama kalian. Tanpa ada perkataan kalau itu Dihya Al-Kalbi. Maka ini adalah riwayat yang mahfuz, sedangkan riwayat yang Nasai tadi riwayat yang sadh, lawan dari mahfuz. Karena riwayat ini, riwayat Muhammad bin Nasr Al-Maruzi ini, bersesuaian dengan berbagai riwayat yang lain. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan makna hadis, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, tidaklah yang ditanya tentang kiamat lebih tahu tentang yang daripada yang bertanya. Maka kata Ibnu Qayyim, makna hadis ini mencakup semua penanya dan semua yang ditanya. Kata Ibnu Qayyim, hadis ini maknanya am. Semua penanya dan semua yang ditanya. Maka semua penanya dan semua yang ditanya tentang kiamat, keadaannya adalah sebagaimana keduanya, yaitu tidak tahu. Kemudian berkaitan dengan masalah sampai di sini perkataan Ibnu Qayyim. Kemudian penulis menambahkan, dan juga tidak ada artinya Nabi sallallahu manakala Nabi menyebutkan tanda-tanda kiamat dan Nabi sampaikan kepada si penanya tentang tanda-tanda kiamat padahal Nabi mengetahuinya. Mengetahui kapan kiamat terjadi. Terlebih lagi kalau kita lihat dalam teks hadis, ternyata si penanya tidak bertanya kepada Nabi tentang tanda-tanda kiamat. Dia cuma bertanya, akhbirni anisa. Kemudian Nabi mengatakan tidak tahu. Setelah itu Nabi ceritakan an amaratiha tentang tanda-tandanya. Kemudian hal yang lebih aneh lagi daripada apa yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim adalah perkataan Suyuti dalam kitab beliau Al-Hawi. Setelah beliau menyebutkan jawaban pertanyaan tentang hadis yang terkenal dalam lisan manusia di zaman itu, di mana terdapat hadis yang terkenal di lisan manusia di zaman Suyuti, yang dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berada dalam kuburnya selama 1000 tahun. Kurang dari 1000 tahun Nabi ada dalam kubur, berarti setelah itu terjadilah kiamat. Maka kiamat tidaklah terjadi kiamat terjadi kurang dari 1000 tahun dari wafatnya Nabi. Suyuti mengatakan, mengontari hadis ini, aku jawab, aku katakan ini adalah hadis batil, tidak ada sanadnya. Kemudian Suyuti menyebutkan bahasanya, beliau telah menulis satu buku khusus membahas tentang masalah ini. Dan beliau menamai judul bukunya Al-Qasfu an Mujawazati Hadil Ummatil Alfa. Ini adalah pembongkaran penampakan bukti bahwasanya umat ini umurnya lebih dari 1000 tahun. Qala fihi, kemudian setelah itu beliau mengatakan alladzi dalat alil athar, berbagai riwayat menunjukkan bahwasanya jangka hidup umat Muhammad itu lebih dari 1000 tahun. Nah, lebihnya berapa? Wala tablu aziyada 'alaiha 500 sanatin. Namun lebihnya tersebut tidaklah, kelebihannya itu tidak sampai 500 tahun. Karena terdapat dalam banyak jalur bahasanya umur dunia itu cuma 7000 tahun. Dan disebutkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di akhir-akhir 1006. Kemudian Suyuti menyebutkan berbagai hitungan yang disimpulkan dari berbagai hitungan tersebut, anahu la yumkin antakun al mudda, tidaklah mungkin umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, atau jangka waktu umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mungkin sampai 1500 tahun, aslan sama sekali tidak mungkin. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis dan riwayat yang beliau jadikan sandaran untuk pendapat beliau tersebut. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir dari Dhahhak bin Zumal Al-Juhani. Beliau mengatakan ra'aitu ru'ya, aku melihat satu mimpi di tidurku, lalu aku ceritakan mimpi tersebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terusnya hadis di sana dikatakan, "Idza ana bika ya Rasulullah ala mimbarin fi sab'u darajat." Ternyata dalam mimpi itu aku berada bersamamu wahai Rasulullah, dan kau duduk di atas mimbar atau di atas mimbar yang memiliki 7 tingkatan, dan kau ada di tingkatan mimbar yang paling tinggi. Maka kemudian di sana disebutkan kalau Nabi bersabda, adapun mimbar yang kau lihat dalam mimpimu tersebut, yang kau lihat itu ada 7 tingkatan dan aku ada di derajat atau tingkatan yang paling tinggi, maka maknanya adalah dunia itu umurnya 7000 tahun dan aku itu muncul di akhirnya. Ini di akhirnya, akhir yang ke-1000. Seribu yang terakhir. Wa dzakara As-Suyuti menyebutkan bahasanya di sini diatkan Baihaqi dalam dalil nubuwah, dan beliau sebutkan bahasanya Suhaili mengatakan bahasanya hadis tersebut dhaif sanadnya. Di catatan kaki, hadis dunia itu 7000 tahun dan aku itu ada di 1000 tahun yang terakhir, dikatakan oleh Al-Albani maudhu' adalah hadis palsu. Kemudian Suhaili menilainya dhaif, kemudian Suyuti masih mengatakan akan tapi diriatkan mauquf sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari beberapa jalur yang sahih. Dan sebenarnya Tabari pun sahaha hadal asal, telah mensahihkan dalil ini dan menguatkannya dengan berbagai riwayat. Kemudian Suyuti menjelaskan tentang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis palsu tadi atau dalam hadis dhaif menurut Suyuti tadi, dan aku ada di 1000 yang terakhir. Maknanya adalah mayoritas agama itu ada di 1000 yang ke-7. Supaya hal ini bersesuaian dengan keterangan yang akan datang, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di akhir-akhir 1000 yang ke-6. Maka kata Suyuti, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di awal 1000 yang ke-7, tentu tanda-tanda kiamat besar semacam Dajjal, turunnya Isa alaihissalam, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya telah dijumpai sebelum hari ini, sebelum 100 tahun sebelum hari ini, sehingga kiamat terjadi pada saat genap 1000-nya. Namun tidaklah dijumpai satupun tanda-tanda kiamat tersebut. Maka ini menunjukkan bahasa yang tersisa dari 1000 yang ke-7 tersebut aksar lebih dari masih sisanya masih 300 tahunan lagi. Inilah ringkasan perkataan Suyuti tentang masalah ini. Beliau katakan apa? Beliau mengatakan bahasa umur dunia itu 7000 tahun, kemudian Nabi itu diutus di akhir-akhir 1000 yang ke-6, kemudian beliau mengatakan bahasa umur umat Muhammad tidak lebih dari 1500. Kalau 1000 lebih, namun lebihnya itu tidak sampai 500. Maka Suyuti mengatakan ketika beliau masih hidup, ya kiamat itu nanti 300 tahunan lagi. Beliau mengatakan ketika beliau masih hidup, kiamat itu ya 300 tahunan lagi. Nah, perkataan Suyuti ini adalah satu zallah, satu ketergenciran yang sangat jelek. Karena adalah pendapat yang bertabrakan dengan sharihul Quran, kata tegas dari Al-Quran dan berbagai hadis yang sahih, yang mengatakan bahasa umur dunia tidaklah ada satupun yang mengetahuinya kecuali Allah. Karena jika kita tahu umur dunia, tentu kita akan tahu kapankah terjadi kiamat. Padahal Anda telah membaca dalam keterangan yang lewat berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi bahwa kiamat tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya kiamat kecuali Allah. Artinya tidak ada yang tahu umur dunia kecuali Allah. Kemudian dan juga senyar realita membantah apa yang dikatakan oleh Suyuti. Maka kita penulis Asratus Sa'ah ini ketika menulis buku ini beliau mengatakan bahasanya kita di awal ini, abad ini, 15 Hijriah. Berarti sudah 1500 tahun. Atau masuk tahun ke kalau 100 ini maka sudah kalau dihitungannya Suyuti ya, sudah di akhir karena cuma tidak mungkin 1500 nah, ini sudah awal 1500 sudah genap 1400. Ternyata Dajjal pun belum muncul, Nabi Isa pun belum turun. Dan padahal Suyuti menyebutkan ana warada, terdapat riwayat yang mengatakan bahasanya Dajjal itu akan muncul di awal 100 yang terakhir, 100 tahun sebelum kiamat terjadi itu kemunculan Dajjal kata Suyuti. Lalu turunlah Isa alaihissalam untuk membunuhnya. Kemudian Isa pun tinggal di bumi selama 40 tahun. Dan Suyuti juga masih mengatakan bahasanya manusia itu masih hidup setelah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya selama 120 tahun. Kemudian Suyuti mengatakan bahasa antara tipuan pertama dan tipuan yang kedua dari sangkakala 40 tahun. Maka berdasarkan angka-angka yang disebutkan oleh Suyuti tadi, maka fahadihi mi'ata sana labuda mina, maka ini harus kurang lebih dibutuhkan 200 tahun dari angka-angka yang disebutkan oleh Suyuti tadi. Kalau di total ya kurang lebih 200 tahun. Nah, padahal kita sudah di akhir di akhir 1400 dan mau masuk 1500. Ya, kalau memang 1500 sudah mentok. Harusnya dengan angka-angka yang disebutkan oleh Suyuti kiamat itu terjadi atau tanda-tanda besar kiamat itu sudah terjadi sejak 1300, karena butuh 200 tahun antara tanda-tanda kiamat itu muncul berdasarkan versinya Suyuti sampai terjadi kiamat. Fa'ala kalamihi, maka berdasarkan perkataan Suyuti, seandainya Dajjal itu muncul saat ini, maka umur dunia masih ada 200 tahun lagi. Maka berarti kiamat terjadi pada tahun 1600. Fabihada yatabayan, maka dengan penjelasan di atas, uraian panjang lebar di atas, jelaslah batilnya semua hadis yang berbicara tentang menentukan dan membatasi umur dunia. Karena itu Ibnul Qayyim di kitabnya Al-Manar Al-Munir mengatakan beberapa kaidah umum yang bisa diketahui dengannya status satu hadis adalah hadis palsu. Beliau katakan di antaranya adalah manakala hadis tersebut menyelisihi sharihul Quran, tegas-tegas bertabrakan dengan Al-Quran, bukan cuma dalam anggapan orang namun realitanya. Kalau itu cuma dianggap orang bertabrakan dengan Al-Quran padahal tidak, lain. Maka dicontohkan oleh Ibnul Qayyim hadis palsu adalah semua hadis tentang umur dunia. Semua hadis tentang umur dunia semuanya adalah hadis palsu. Yaitu hadis-hadis yang mengatakan bahasa umur dunia itu 7000 tahun. Kata Ibnu Qayyim, padahal kita sekarang dan kita itu berada di 1000 yang terakhir. Maka ini adalah kebohongan yang paling nyata. Karena seandainya ini adalah satu hal yang benar, maka semua orang mengetahui bahwasanya masih tersisa untuk terjadinya kiamat sejak waktu ini, masih tersisa 251 tahun lagi. Demikian perkataan Ibnu Qayyim di Manaqul Munif. Maka Ibnu Qayyim itu hidup di abad ke-8 Hijriah, tahun 700-an. Dan demikian perkataan beliau, ini adalah kedustaan yang sangat nyata. Waqad mara ala kalami hadza, dan telah lewat sejak Ibnu Qayyim mengucapkan perkataan ini, telah lewat lebih dari 600 tahun. Telah lewat lebih dari 652 tahun. Namun ternyata dunia belum juga bubar. Dunia ternyata belum juga bubar. Ibn Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, dan yang terdapat dalam buku-buku Israiliyat dan buku-bukunya ahli kitab yang memastikan bahasanya waktu dunia yang telah berlalu itu adalah bi'ulufin wa mi'atain nasinin, adalah sekian ribu dan ratusan tahun. Maka banyak ulama telah menegaskan salahnya ahli kitab dalam masalah ini, dan banyak ulama yang menegaskan kelirunya mereka, dan mereka ahli kitab sangat layak untuk keliru dan berhak untuk keliru. Waqad warada fi hadisin, dan terdapat satu hadis bahasanya dunia itu satu pekan dari pekan-pekan akhirat. Kalau satu hari di akhirat itu 1000, satu pekan berarti 7000. Maka terdapat hadis yang intinya mengatakan umur dunia 7000 tahun, dengan mengatakan bahasanya dunia itu cuma satu pekan saja dibandingkan dengan hitungan akhirat, maka cuma umurnya 7000 tahun saja. Al-Hafidz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i mengatakan, dan sanadnya tidaklah sahih. Demikian juga semua hadis yang isinya menentukan waktu terjadinya kiamat ala ta'yin dengan tegas, tidak ada satupun sanadnya yang akurat. Maka sebagaimana tidak ada satupun yang mengetahui kapankah terjadi kiamat, demikian pula tidak ada satupun yang mengetahui kapan munculnya tanda-tanda kiamat. Kapan Dajjal muncul, kapan Isa turun, tidak ada yang tahu. Maka riwayat yang mengatakan bahasanya ini akan terjadi, Dajjal akan muncul terjadi pada tahun sekian, atau dalam tahun sekian akan terjadi demikian, tahun demikian akan terjadi demikian, maka seluruhnya tidak benar. Dan terbukti tidak benarnya penanggalan itu belum ada di zaman Nabi. Gimana kok ada hadis yang mengatakan tahun sekian muncul Dajjal, tahun sekian turun Isa, padahal di zaman Nabi baru ada hari dan bulan, namun belum ada tahun. Tahun pertama, tahun kedua belum ada. Namun yang namanya tanggal, yang namanya tahun, itu baru dibuat Umar radhiyallahu anhu berdasarkan ijtihad beliau, kemudian disepakati dan setuju oleh para sahabat, dan berdasarkan ijtihad Umar dan kemudian yang ini jadikan sepakatan para sahabat, Umar menetapkan bahasanya hitungan tahun orang Islam, umat Islam itu dihitung tahun satu adalah hijrahnya Nabi. Maka tahun di mana Nabi hijrah itu adalah tahun satu, kemudian terus. Dan Umar membuat penanggalan ini tahun 16 atau 17 Hijriah. Maka hadis yang mengatakan Dajjal itu akan muncul tahun sekian, nah, jelas bohong, mengada-ada. Memangnya Nabi sudah buat tahun? Nabi belum buat tahun. Qurtubi mengatakan, Abu Abdillah Al-Qurtubi, penulis tafsir Qurtubi, dalam kitabnya ya, yang merupakan di antara kitab induk, kitab pokok tentang masalah kematian dan akhirat, At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umul Akhirah, beliau mengatakan bahwa semuanya berita yang Nabi sampaikan tentang berbagai huru-hara dan peristiwa anna dhalika yakunu, bahasanya itu akan terjadi, lalu kemudian waktunya ditetapkan tahun sekian, maka semacam ini membutuhkan sanad yang sahih sehingga bisa mematahkan alasan. Oleh karena itu maka kesimpulannya, inna madzalika, sesungguhnya tanda-tanda kiamat, huru-hara akhir zaman, itu sebagaimana waktu terjadinya kiamat. Artinya tidak ada satupun mengetahui di tahun kapankah itu akan terjadi, di bulan apakah akan terjadi. Yang kita ketahui berdasarkan hadis yang sahih cuma hari apa kiamat itu akan terjadi. Adapun bahasa kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat, dan itu di akhir-akhir hari Jumat, di waktu asar hari Jumat, atau ba'dal asar di hari Jumat, dan itu adalah waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, maka itu kita ketahui berdasarkan hadis yang sahih. Namun Jumat yang mana? Maka tidak ada yang mengetahui secara pasti Jumat yang mana kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Demikian pula berbagai tanda kiamat, maka pemastian kapankah waktu terjadinya, la yu'lam, itu tidak diketahui. Siapa yang mengklaim ini dan itu, kesimpulannya dia adalah pembohong. Wallahu a'lam. Maka berkaitan dengan hari kiamat, satu-satunya yang kita ketahui dia adalah hari Jumat, di akhir-akhir hari Jumat. Hari Jumat yang mana tidak ada yang tahu. Oleh karena itu disebutkan bahasanya seluruh makhluk di muka bumi, binatang-binatang, itu kalau hari Jumat mereka ketakutan. Jangan-jangan nanti sore kiamat terjadi. Kemudian topik bahasan yang keenam adalah tentang dekatnya terjadinya kiamat. Maka berbagai ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih menunjukkan kiamat itu sudah dekat. Dan kiamat itu sudah dekat karena munculnya mayoritas tanda-tanda kiamat, bukti dekatnya kiamat. Dan mengingat bahasanya kita itu sudah di akhir hari-hari dunia, karena kita umat yang terakhir, maka itu menunjukkan dekatnya kiamat. Allah Ta'ala berfirman, iktaraba linnasi hisabuhum, waktu untuk menghisab manusia sudah makin dekat. Namun anehnya, hum fi ghaflatin, mereka tetap saja dalam kelalaian. Mu'ridun, mereka berpaling, tidak mau memikirkannya. Apa yang telah disiapkan untuk menghadapi hisab. Dan Allah katakan, wa mayudrika la'ala sa'ata takunu qariba, tidakkah engkau tahu pasti kiamat itu sudah dekat. Allah berfirman, innam yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, mereka manusia beranggapan bahasa kiamat itu masih jauh, sedangkan kami melihat kiamat itu sudah demikian dekat. Dan Allah pun berfirman, iktarabatis sa'ah wa saqqal qamar, dan kiamat semakin dekat dan rembulan pun telah pernah terbelah. Dan masih terdapat banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan dekatnya akhir dari alam dunia ini, yang segera akan berpindah kepada alam yang lain. Yang di alam tersebut setiap orang yang beramal akan mendapatkan balasan amalnya jika dia isi umurnya di dunia dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Jika dia isi dengan kejelekan, maka dia akan mendapatkan balasan kejelekan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, aku diutus, aku dengan kiamat semacam ini. Lalu Nabi berisyarat dengan dua jarinya, dan beliau panjangkan dua jarinya, tidak beliau tekuk. Tidak beliau tekuk, namun beliau panjangkan. Diriatkan oleh Bukhari. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, bu'istu fi nasmi sa'ah. Aku diutus pada saat udara kiamat telah bertiup. Maka sebagaimana maka sebelum datang sesuatu maka akan datanglah baunya, telah datang udaranya, maka sebelum terjadi kiamat telah datang baunya, dan baunya kiamat itu telah muncul bersama dengan utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini bu'istu fi nasmi sa'ah dikatakan oleh Al-Albani, diriatkan oleh Daulabi dalam Al-Kuna, Ibnu Mandah dalam Ma'rifah, dari Abu Hazim, dari Abu Jubairah secara marfu, dan ini ada sanad yang sahih, semua perawinya adalah perawi siqah. Tentang Ibnu Jubairah apakah dia sahabat Nabi ataukah bukan, ada khilaf. Yang dirajikan oleh Ibnu Hajar di Takrib, beliau adalah sahabat Nabi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sunnya umur kalian, wahai umat Muhammad, dibandingkan dengan umur umat-umat yang telah berlalu, itu adalah bagikan satu hari. Maka kalian itu berada dalam posisi setelah selesai sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Maka seandainya umur dunia itu bagikan perjalanan terbit matahari sampai tenggelam matahari, maka umur umat Muhammad itu ba'dal asar sampai maghrib. Artinya sudah di akhir penghujung dunia. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kami duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan matahari ketika itu ada di Qaiqaan, dan kami duduk-duduk, dan itu adalah kami duduk-duduk setelah salat asar. Qaf pertama di dhammah, qaf yang kedua di kasrah. Qaiqaan bentuk tasghir. Ada gunung di Mekah, tepatnya di sebelah selatan Mekah, dari kota Mekah kurang lebih 12 mil. Disebut Qaiqaan karena kabilah Juhum penghuni Mekah di masa Nabi Ismail dan setelahnya, tatkala mereka berperang di sana di gunung tersebut, maka banyaklah Qaiqaah. Qaiqaah artinya gemerincing. Gemerincing suara pedang di sana. Maka kemudian gunung tersebut dinamai Qaiqaan. Lalu kapankah Nabi mengucapkan hadis ini? Kemungkinan besar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika Hajatul Wada atau ketika Fathul Mekah. Dan Ibnu Umar pada saat itu menyaksikan dua peristiwa ini bersama para sahabat. Karena ketika itu matahari setelah selesai salat asar, matahari di atas gunung Qaiqaan, Nabi mengatakan, tidaklah umur kalian umat Muhammad dibandingkan umur umat-umat terdahulu, kecuali sebagaimana sisa siang ini dibandingkan yang telah berlalu. Maka umur kalian adalah sebagaimana ba'dal asar sampai maghrib, sedangkan umat-umat terdahulu itu sebelum itu. Diriatkan oleh Imam Ahmad, kata Syekh Ahmad Muhammad Syakir, sanadnya sahih. Ibnu Katsir pun mengatakan di An-Nihayah, sanadnya hasan, tidak mengapa. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan hasan. Ibnu Katsir mengatakan wahada yadullu. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya ma baqiya binisba ila ma madha, pastinya waktu yang tersisa untuk umat Muhammad dibandingkan dengan waktu yang telah berlalu itu sangat sedikit. Akan tapi pahami, tidak ada yang mengetahui kadar berapa umur dunia yang berlalu kecuali Allah. Berapa sih umur dunia sebelum datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak terdapat riwayat yang dalam riwayat tersebut terdapat tahdid, penegasan tentang kapankah atau berapakah umur dunia yang telah berlalu. Tidaklah terdapat dalam hadis yang sahih sanadnya dari manusia yang maksum, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa kita jadikan acuan. Karena seandainya kita tahu berapa umur dunia yang telah lewat, maka yuklam, maka akan bisa diketahui rasio untuk umur yang tersisa. Kalau sekian puluh tahun itu sama dengan berapa jam, wah, nanti kan berarti ada ketemu rasionya sehingga bisa dibandingkan. Namun yang jelas, makna yang diinginkan adalah umur umat Muhammad dan umur dunia yang tersisa itu tinggal sedikit sekali dibandingkan umur dunia yang telah berlalu. Maka tidak ada perkataan yang lebih luar biasa dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa dekatnya kiamat dibandingkan hadis yang mengatakan bu'istu ana wa sa'ah jami'an, aku diutus berbarengan dengan kiamat. Saking dekatnya Nabi kiamat, Nabi katakan aku diutus bareng dengan kiamat. Ingkadatlah latasbiquni, hampir-hampir kiamat itu lebih dulu datangnya daripada kemunculanku. Untuk menunjukkan betapa dekatnya kiamat. Di sini dia terima Imam Ahmad dan Tabarani dalam Tarikh Umam wal Muluk, Ibnu Hajar mengatakan dia terima Imam Ahmad dan Tabari dengan sanad yang hasan. Maka hadis ini mengisyaratkan betapa sangat dekatnya kiamat dengan masa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi khawatir kiamat itu lebih dulu daripada Nabi. Li'adhamil qurbi, karena betapa dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedatangan kiamat. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Saya pernah membaca satu buku tentang tidak sahnya salat seorang wanita yang memakai mukena potongan karena aurat masih terlihat ketika dilihat dari bawah. Benarkah hal demikian, dalam artian wanita hanya sah salatnya jika memakai mukena terusan dari kepala sampai kaki? Jawabannya, perkataan tersebut ada sisi benarnya. Manakala perempuan yang sholat dengan mukena potongan tersebut, dia pakai pakaian yang seadanya, boleh jadi dia pakai kaos lengan pendek misalnya, maka akan nampaklah auratnya. Bahkan bukan hanya ketika dilihat dari bawah, ketika dia angkat tangan ya, maka terlihatlah auratnya dari luar, maka orang bisa melihat nampak auratnya, maka tidak sahlah sholatnya. Mengingat menutup aurat adalah satu syarat sah sholat. Namun jika seorang itu pakai mukena potongan dan dia pakaiannya pun sebelum pakai mukena tersebut sudah bahasa kita tertib, sudah beres, tidak masalah, tidak seenaknya, maka tentu kondisinya lain. Tapi kalau dalam kondisi seenaknya pakai kaos lengan pendek dan semacam itu, maka jelas sholatnya seorang muslimah dengan kondisi semacam ini adalah sholat yang tidak sah. Ambilkan. Bolehkah membuat SIM dengan nembak karena sudah ikut ujian tapi tidak lulus? Apakah hal tersebut termasuk suap menyuap? Jika memang sebenarnya itu lulus namun tidak dilulus-luluskan karena supaya minta suap, maka dalam kondisi semacam ini jika memang dijumpai, maka di situ adalah kondisi yang diperbolehkan untuk menyuap, dan itu adalah halal bagi yang menyuap dan haram bagi yang menerima suap. Dan jika memang tidak lulus ya, karena memang tidak layak untuk lulus dan tidak dibuat tidak dipaksakan supaya tidak lulus dengan direkadaya, ya maka ini adalah suap yang terlarang. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radwan an alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.